الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam dan ragam nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, dengannya kita bisa melakukan banyak kebajikan dan kebaikan, termasuk dari kebaikan apa yang sedang dan telah kita lakukan, memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla pada solat maghrib, lalu kita duduk sesaat di sebuah majlis ketaatan dan ibadah. Tentunya bagi orang yang beriman ini adalah sebuah keberuntungan, di saat dia membangun ketaatan dengan ketaatan yang berikutnya menyusul kebaikan dengan kebaikan yang berikutnya. Allah Azza wa Jalla telah berpesan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, fa'idha farawata fansab, apabila engkau wahai Rasul Allah telah selesai melaksanakan satu tugas dan kewajiban, maka bangunlah engkau, bangkitlah engkau untuk melaksanakan kebajikan yang lain. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga telah berpesan kepada umatnya dengan mengatakan, badiru bil a'malis salihati fitana, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian untuk melaksanakan amal-amal saleh. Firman Allah Azza wa Jalla pada ayat yang sudah kita bacakan dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam tersebut menggugah hati kita sebagai hamba Allah, jiwa kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk jangan dan tidak boleh memiliki sifat malas, karena sangat-sangat tercela sifat malas itu sendiri. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz, bersemangatlah engkau untuk memperoleh dan mendapatkan apa yang bermanfaat buatmu, baik dalam urusan dunia. Saya kira kalau ada di kampung Ngeru ini orang malas untuk mencari rezeki, tidur, istrinya akan ngomel, anaknya juga enggak suka melihat bapaknya malas, masyarakat akan membicarakan dia, ini kaitannya dengan urusan dunia. Tercela dan tidak baik dan tidak bagus sifat malas itu. Apalagi kalau urusannya adalah akhirat, yang kita semuanya pasti akan kembali kepada kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara saja, itu dicela dan dicerca dan tidak disukai sifat malas itu sendiri. Apalagi kaitannya menyiapkan bekal-bekal-bekal untuk kehidupan yang abadi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka bersifat malas itu sesuatu yang sangat-sangat tercela. Maka Nabi alaihi salatu wassalam dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah selesai untuk melaksanakan sebuah ketaatan, kebaikan, bangkit lagi, bangun engkau untuk melaksanakan kebajikan yang lain pula. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi agar kita terus bersegera maju. Kalau dalam urusan dunia kita selalu memasang musabaqah. Musabaqah artinya adalah perlombaan. Tidak mau ketinggalan dalam urusan dunia. Kepingin untuk mendahului saudaranya. Kepingin untuk menjadi orang yang lebih dari saudaranya. Kepingin untuk kemudian orang yang paling tinggi dari saudaranya. Kalau saja dalam urusan dunia yang itu hanya bersifat sementara, kita pasang perlombaan demi perlombaan, kecekatan demi kecekatan, kehebatan demi kehebatan, kecerdasan demi kecerdasan, kita berupaya untuk memperolehnya dan mendapatkannya, maka tentu untuk kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, akan lebih kita pergunakan kemampuan yang ada pada diri kita untuk berlomba-lomba. Ini semestinya yang ada. Dan tentunya pada diri orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan selalu melakukan perlombaan dalam urusan kehidupan untuk akhiratnya. Betapa sering kita dikejutkan dari rumah Allah Azza wa Jalla ada teriakan membacakan firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah miliknya Allah dan kita kepada Allah akan dikembalikan. Kita paham ketika ayat ini dikumandangkan lewat masjid, kita rekam, kita dengar, mesti yang terbetik di dalam benak kita, wis ada kematian. Ada orang yang meninggal dunia. Siapa dia? Mesti yang terbetik itu. Lalu setelah kita menyimpulkan kalau ini adalah ada tanda kematian, barakallahu fikum, kita mencoba untuk kemudian berangkat ke mana? Ke rumah orang yang sedang ditinggal oleh mungkin suaminya atau istrinya atau anak-anak, ikut bersedih. Ini artinya bahwa ternyata perlombaan yang kita pasang di kehidupan dunia ini ada akhirnya. Akan punya akhirat. Kemana kita lari? Teman-teman yang mungkin dari sisi dunia kita jadikan partner kita dalam berlomba-lomba, ternyata dia sudah mendahului kita untuk dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mencoba mencari yang lain lagi ya, sebagai teman kita berlomba di dunia ini, kita harus menyadari dunia ini ternyata sementara kehidupan padanya. Apalagi kalau kita mendengar ayat-ayat yang bercerita tentang penghancuran total dunia ini, seperti yang sering dibaca oleh imam-imam di masjid, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Al-Qari'ah, tahukah engkau? Al-Qari'ah, hari kiamat. Tahukah engkau hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ternyata hari kiamat itu, kata Allah Azza wa Jal, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat itu manusia bagaikan kupu-kupu yang berterbangan. Mengerikan, menakutkan. Lalu kemudian Nabi alaihi Allah Azza wa Jalla melangsungkan, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ternyata gunung-gunung yang menjulang tinggi bersusunan dari bebatuan ternyata akan menjadi bagai debu yang diterbangkan. Berarti sangat mengerikan, dan itu sebagai akhir dari kehidupan di dunia ini. Sering kita mendengar ayat Al-Quran dibacakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa qalal insanu malaha, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apabila dunia ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila dunia ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat hebat, dan dunia ini mengeluarkan apa yang dikandungnya, dari mayat-mayat dikeluarkan dari perut bumi, dari segala apa yang itu merupakan kandungan bumi ini akan dimuncratkan ke permukaan. Manusia di saat itu bertanya-tanya, ada apa ini? Allah Azza wa Jalla bercerita di ayat yang lain, idza samaa'un syaqqat, di saat langit itu pecah, kata Allah Azza wa Jalla, bintang-bintang berguguran jatuh, segala apa yang ada di langit, dari matahari, bulan, bintang berjatuhan ke muka bumi ini. Lalu kemudian lautan kujirat dimuncratkan oleh Allah Azza wa Jalla airnya. Berakhir kehidupan di dunia ini akan berganti secara total kehidupan akhirat, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka di saat kita memasang angan-angan, berlomba untuk meraih bagian kecil dari dunia, maka terkait dengan kehidupan akhirat, kita harus memasang perlombaan yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, bulan berlomba-lomba telah di depan kita. Bau-bau ibadah dan ketaatan sudah mendekati kita, yaitu bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka sungguh amat sangat beruntung apabila seseorang Allah berikan kesempatan untuk memasukinya, berarti memasuki bulan berlomba-lomba. Berlomba-lomba di siang harinya setelah kita melaksanakan kewajiban sebagaimana rutinitas sholat, ternyata kita berlomba-lomba bersamaan kita sholat zuhur, subuh, sudah mulai menahan diri dari makan dan minum. Datang waktu zuhur, kemarin masih kita ngopi di rumah, atau mungkin bisa makan dulu, ternyata kita melaksanakan sholat zuhur dalam kondisi perut kosong dan juga dalam kondisi ada rasa haus. Terus berlalu, masuk waktu asar, sudah terjawab sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena dekat waktu maghrib, waktu azan. Semakin terlihat semangat kita untuk kemudian berlomba-lomba di dalamnya, untuk kemudian menyiapkan diri menghadapi kesenangan dan kegembiraan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-sha'imi farhatani yafrahu bihima. Bagi orang yang berpuasa akan bergembira dengan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, maka dia sangat-sangat bergembira dengan berbukanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajang perlombaan di dalam hidup. Karena termasuk keberuntungan itu, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan masuknya bulan Ramadan, apa yang dinukilkan oleh seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam berada di atas mimbar, tiba-tiba beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat kaget, kenapa Rasul alaihi salatu wassalam tiba-tiba mengatakan amin, amin? Mereka bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ala man amanta. Ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin ini atas siapa? Siapa yang berdoa ya Rasulullah? Maka Rasul alaihi salatu wassalam bercerita, atani Jibril, baru saja Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, baru saja Jibril mendatangiku, lalu kemudian mengatakan, raghima amfumri'in, celaka, celaka, celaka seseorang. Disebutkan di dalam hadisnya tiga hal yang diaminkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, doa malaikat Jibril. Pertama, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, celaka, kata Jibril mengatakan kepada beliau, celaka wahai Muhammad, orang yang namamu disebutkan di depannya, namamu disebutkan Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam, tapi dia tidak pernah bersolawat atasmu. Celaka seseorang yang dia mendengar namamu, kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tapi dia tidak membacakan buatmu solawat. Bagaimana sih solawat di saat nama Rasul alaihi salatu wassalam kita dengar? Maka kita diajarkan sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaka katakan amin wahai Muhammad. Lalu saya mengatakan amin. Doa kualat, doa kecelakaan bagi orang yang pelit, bakhil untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebutkan di hadapannya. Ini satu. Kedua, doa kejelekan buat orang yang adraka walidayhi, dia menjumpai dan hidup bersama kedua orang tuanya, walam yudkhilahul jannah, tetapi kedua orang tuanya ini tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Malaikat Jibril mendoakan kualat, mendoakan kejelekan, mendoakan malapetaka terhadap seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Malaikat Jibril mendoakan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengaminkan. Dia bertemu bersama kedua orang tuanya, hidup bersama kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dakhala alaihi Ramadan, syahrul Ramadan. Kecelakaan, kata malaikat Jibril, atas orang yang masuk padanya bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi belum diampuni dosanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, hadis ini tentu menggugah kita kaum muslimin dan muslimat agar jangan sekali-kali menyia-nyiakan kesempatan bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan, menyia-nyiakan kebaikan yang dibukakan di dalamnya. Kebaikan yang dibukakan yaitu menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari mendatangi istri di saat siang bulan puasa. Adapun malam, engkau memakan apa saja, minum minuman apa saja, mendatangi istri, itu dibolehkan di dalam agama. Tetapi di siang harinya diharamkan untuk kita makan dan minum atau mendatangi istri di siang bulan Ramadan. Setengah saja. Ini termasuk tentu panggilan dari Allah Azza wa Jalla, seruan dari Rasul alaihi salatu wassalam untuk memanfaatkan kedatangan bulan Ramadan tersebut. Apalagi kalau kita sudah mengilmui puasa itu adalah bagian pengokoh rukun dari agama kita. Mari kita dengarkan kata Rasul alaihi salatu wassalam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini diumpamakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bagaikan bangunan. Ya, masjid, bangunan masjid, bangunan rumah. Bagian-bagian bangunan tersebut saling topang menopang. Pondasi, ya, siap memikul apa saja yang akan ditumpangkan di pondasi tersebut. Ma'asyiral muslimin, maka termasuk dari pengokoh bangunan itu ternyata puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan adalah bagian inti di dalam agama kita ini. Maka oleh karena itu para ulama berbicara, siapa saja yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa alasan, tanpa dasar pemaafan dari Allah Azza wa Jalla, artinya dia mampu untuk berpuasa, laki-laki atau perempuan, dan sudah sampai akil baligh, sudah baligh, maka dua hukuman terhadap orang yang tidak berpuasa tersebut. Hukuman yang pertama, dia akan terjatuh dalam dosa besar. Terjatuh di dalam dosa besar, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau dia tidak berpuasa pada siang harinya. Kedua, kalau dia mengingkari kewajibannya, menentang kewajibannya, maka hukuman orang tersebut adalah kafir, keluar dari agama. Kalau dia menentang kewajiban puasa pada bulan Ramadan, menentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, misalkan dia mengatakan tidak ada itu, tidak ada kewajiban puasa itu, tidak ada dari Allah dan Rasulnya, ditentang, maka orang yang seperti ini dalam pandangan agama hukumnya adalah murtad. Dia telah murtad dari agamanya. Dia telah kafir di dalam agama Islam. Ya, kalau dia tidak berpuasa dalam rangka menentang kewajibannya. Tapi kalau dia masih meyakini kewajibannya, tapi karena ya kemalasan yang ada pada dirinya, maka dia berada di dalam dosa besar. Nah, hukuman seseorang apabila dia mengingkari, maka wajib untuk disuruh kembali bertaubat kepada Allah. Kalau ternyata dia tidak mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka bila dia mati, bila dia meninggal dunia, orang yang ingkar terhadap ibadah puasa, ingkar terhadap ibadah sholat, ingkar terhadap zakat, ingkar terhadap haji, maka orang-orang hidup, orang-orang Islam tidak boleh memandikan dia, karena dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah, tidak boleh dimandikan. Orang yang ingkar terhadap kewajiban tidak dimandikan, tidak juga dikafankan, tidak boleh disolatkan segenap saudaraku kaum muslimin, dan tidak boleh dikubur di kuburan orang-orang Islam, karena dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai dia meninggalkan puasa itu karena ingkar terhadap kewajibannya. Ingkar tadi sudah kita gambarkan, saya enggak percaya Allah menyuruh berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, ditentang. Maka kita bimbingkan kepadanya, yang memerintahkan kita sholat, itu juga yang memerintahkan kita puasa, yang memerintahkan kita untuk mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu juga yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk berpuasa pada bulan Ramadan, selama tidak ada udzur, tidak ada alasan yang dibenarkan di dalam agama, maka berdosa seseorang untuk tidak berpuasa. Apabila ternyata tidak berpuasanya itu disebabkan karena ingin ingkar terhadap kewajibannya, maka tadi hukumannya dia akan menjadi orang kafir kepada Allah Azza wa Jal. Kalau dia mati, orang tersebut tidak boleh dimandikan, jangan dikafankan, tidak pula disolatkan, tidak boleh didoakan, dan tidak boleh dimakamkan di pekuburan orang-orang Islam. Tetapi ya, dibuatkan lubang di tempat yang jauh agar jangan baunya mengganggu orang-orang, sampai sedemikian rupa hukuman di dalam agama. Maka dari majelis ini saya mengundang dan mengajak bapak-bapak kami dan juga ibu-ibu kami, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan tugas besar dari Allah Azza wa Jalla sebagai bekal kita untuk menghadapnya. Mari kita membawa dan menggiring anak putra putri kita. Bila dia telah akil balik, maka wajib baginya untuk berpuasa. Dan kita mendidik dan mengajari putra putri kita yang belum akil balik untuk kemudian berlatih berpuasa. Saya yakin, dan saya yakin di perkampungan Islam, ya muslimin seperti di kampung Ngeru ini, mungkin sudah terdidik dan sudah melatih putra putri untuk berpuasa. Ada mungkin yang melatih anaknya masih kecil, ya, sampai siang saja. Nah, ada yang setengah hari, ada yang mungkin anaknya menangis dalam kondisi dilatih. Ya, dia sabar untuk melatih anaknya. Semoga ini adalah pendidikan yang sangat terhormat dan mulia dari kedua orang tua terhadap anaknya. Kita berharap dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kedua orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang berberkah di dalam hidupnya. Dan semoga anaknya itu menjadi anak yang saleh, anak yang berberkah di kehidupan kedua orang tuanya. Itulah yang kita harapkan. Karena terkadang kita sebagai kedua orang tua jarang maaf-maaf, kalau tidak berlebihan, jarang kita memberikan perhatian terhadap putra dan putri kita. Kita bangga kalau anak kita, putra putri, bisa menjadi penyanyi, bisa menjadi pedangdut, bisa menjadi penghibur, dan seterusnya. Tapi ketika punya anak yang ingin baik, minder. Kedua orang tua minder. Nah, ini sungguhnya sangat-sangat terbalik. Segenap saudaraku kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar memberitakan informasi yang sangat menggembirakan pada kedua orang tua. Pertama, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa apabila anak Adam itu meninggal dunia, putus semua amal-amalnya kecuali tiga. Di antaranya adalah anaknya yang soleh yang mendoakan dia. Maka segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersama-sama memupuk diri kita sebagai kedua orang tua agar kita memberikan tauladan dan contoh kepada anak kita. Dalam sholatnya, kita sebagai kedua orang tua bisa menjadi contoh, ya, dalam tutur katanya, dalam perilaku, akhlak, kita kedua orang tua bisa menjadi contoh terhadap anak-anak kita. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, setiap anak itu terlahir dalam kondisi suci. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan orang yang beragama Majusi, penyembah api. Maksudnya bagaimana? Kalau ternyata anak ini menjadi Nasrani, di sana ada andil kedua orang tuanya. Kalaupun terjadi perkara yang sangat menyedihkan pada anak kita, ternyata kita andil sebagai kedua orang tua. Maka oleh karena itu, saya mengajak dan menggandeng tangan orang-orang tua kami. Mari kita memberikan perhatian yang dalam terhadap putra-putri kita, terutama terkait dengan agamanya, terkait dengan keselamatan hidupnya kelak di alam barzakh dan di alam kubur. Jangan sampai kita puas kepada kedua orang tua, anak kita bisa mendatangkan 100 ribu per hari, 50 ribu per hari, tapi kita tidak pernah peduli anak kita ini bisa memberikan kiriman amal soleh buat kita. Tentu ini adalah kekurangan pada kita sebagai kedua orang tua. Kita harus merubahnya. Apakah kita tega kalau ternyata kita kedua orang tua kelak di hadapan Allah dimintai tanggung jawab tentang anak kita sendiri? Kalau di dunia mungkin berurusan dengan polisi, dipanggil anakmu melakukan demikian, malu rasanya itu di hadapan manusia. Bagaimana lagi kalau kelak di hadapan Allah Azza wa Jal yang meminta tanggung jawab kita tentang anaknya, kita kemanakan di dalam hidupnya? Kita lebih mungkin berikan perhatian terhadap ayam jagonya kita dibanding dengan perhatian terhadap anak-anak kita. Mungkin kita lebih perhatian terhadap kambing kita, sapi kita, atau kerbau balapnya kita dibanding dengan perhatian terhadap anak keturunan kita. Kalau misalkan ayamnya tidak pulang, wah dicari kesana kemari, sampai digedor pintu tetangganya bertanya ada enggak. Tapi ketika anaknya, terlebih perempuannya, pulang di malam hari tidak tahu sama siapa jalannya, kita tidak pernah mempedulikannya. Kita tidak pernah mau tahu. Maka ini tentu kekurangan yang harus kita obati. Orang-orang Islam itu adalah orang benar-benar dengan agamanya menjaga dirinya dan menjaga pula anak keturunannya. Jangan sampai anak wanita kita, anak lelaki kita mempermalukan kita di dunia, bagaimana lagi nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, lewat majlis rumahnya Allah Azza wa Jalla ini, saya mengajak saudara dan saudariku, saya menggandeng tangan saudara dan saudariku, mari kita berbuat yang terbaik buat diri kita, berbuat yang terbaik buat generasi-generasi kita. Kita ingin kampung Ngeru ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dibukakan keberkahannya dari langit, dari bumi. Kita berharap demikian. Ternyata keberkahan buat sebuah daerah dan negeri tergantung dari penduduk negeri itu sendiri. Semoga dengan kita membuka majelis taklim seperti ini, kita saling tegur sapa, kita saling ingat mengingatkan, kita saling bimbing membimbing, kita saling nasihat menasihati, Kita yakin dan yakin orang Islam adalah orang yang cinta nasihat. Orang Islam adalah orang yang terus menunggu bimbingan, arahan-arahan untuk kemudian menuju keselamatan kita di kehidupan dunia sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita telah didahului oleh bapak kita, oleh ibu kita, oleh anak kita, oleh istri kita mungkin, oleh suami kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita menunggu giliran saja. Tidak ada emas dan perak yang akan menyertai kafan kita. Tidak ada lagi istilah tabungan ATM yang kita akan bawa untuk menghadap Allah. Tidak ada istri yang mau menemani kita untuk tidur di liang lahat. Padahal istri adalah orang yang dia paling cinta kepada kita. Atau anak kita, tidak ada yang semuanya itu mau menemani kita. Berarti kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla seorang diri. Maka persiapkan diri-diri kita. Kesempatan bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, untuk kita menabung sebanyak-banyaknya di kehidupan dunia ini. Kita mengajak istri kita, mengajak anak-anak kita untuk menabung yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tabungan kita itu akan beranak pianak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, yang hadir di masjid ini atau mungkin dia menyimak dari rumahnya. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pengurus masjid yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk bermajlis, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling bertegur sapa. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita dan memberkahi penduduk kampung dan negeri kita ini, penduduk Ngeru. Kita berharap barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan rasa aman di kampung kita ini, diturunkan kemudian rezeki yang berlimpah ruah. Ternyata itu semuanya terkait dengan kebagusan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Saya tutup dengan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri itu benar-benar beriman kepada Allah, mereka takut kepada Allah, dia laksanakan ketaatan, dia ramikan rumahnya Allah Azza wa Jalla, dia penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji, kami akan bukakan keberkahan dari bumi dan kami turunkan keberkahan dari langit. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu kita untuk menjadi orang yang soleh dan solehah, membantu kita untuk bisa menabung yang terbanyak di kehidupan dunia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi mungkin ini yang bisa tersampaikan sekaligus mungkin untuk menghadapi bulan Ramadan. Ini adalah terakhir dari pengajian kita pada malam hari. InsyaAllah bila Allah panjangkan umur, kita sambung setelah Ramadan insyaAllah. Sekali lagi majlis ini kita jadikan sebagai majlis bertegur sapa dengan saudara dan saudari kami yang ada di kampung Ngeru ini. Saya yakin bahwa kebaikan itu sangat diidam-idamkan dan diharapkan oleh kita bersama. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Nah, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, insyaallah nanti kita akan membahas terkait dengan permasalahan solat. Sekali lagi Ya, semoga Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan. Kita akan sambung biiznillah setelah bulan Ramadan. Di sana kita akan membahas terkait tentang permasalahan sholat. Barakallahu fikum. Bagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, sholat setiap hari yang terus kita kerjakan. Kita butuh tuntunan beliau agar kita selalu berada dalam koridor bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka terkait dengan sutrah tadi, pembatas ketika kita melaksanakan sholat, terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah wajib hukumnya kita membuat pembatas di depan kita agar jangan ada orang yang lewat di depan pembatas itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada orang yang lewat di pembatas, di depan pembatas kita, maka kita tahan dia. Kalau ternyata dia ngeyel, ya, maka bersamanya setan, kita boleh untuk kemudian menumbangkan dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait dengan permasalahan sutrah tersebut, ya, sutrah maksudnya pembatas, ada yang mengatakan itu adalah wajib, ada yang mengatakan itu adalah sunnah. Ya, tentu kita orang Islam, ya, kalau sekiranya walaupun kita mendengar ada yang mengatakan sunnah hukumnya, maka bukan berarti untuk kita remehkan. Tetap kita berupaya untuk membuat pembatas di dalam sholat kita. Mungkin bisa tembok, atau mungkin ada benda yang lain untuk kita jadikan pembatas kita di dalam sholat. Segenap saudaraku kaum muslimin. Yang kedua terkait tadi yang ditanya, ya, yaitu pakaian yang berada, pakaian sholat terlebih khusus, ya, di bawah mata kaki. Tentu ini merupakan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di dalam sholat kita, bahwa semua bentuk pakaian bagi kaum lelaki, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ma asfala minal ka'bain fakinna. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa saja dari sarung atau celana kita di bawah mata kaki, kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka dihukum dengan neraka. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras agar kita kaum lelaki menaikkan apa saja yang kita pakai untuk tidak menutupi mata kaki kita, apakah di dalam sholat atau di luar sholat kita. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam melarang kaum lelaki untuk melakukan demikian, tetapi pada kaum wanita dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk menutupnya. Tapi bagi kaum lelaki diberikan batasan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh melewati mata kaki. Kata beliau, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa saja yang berada di bawah mata kaki dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan finnar. Berarti ini adalah persoalan besar, bukan persoalan kecil. Maka oleh karena itu saya hanya menyampaikan informasi. Ini bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakaian kaum lelaki. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Sekali lagi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sekaligus sebagai penutup kajian kita. Ya, sebelum bulan Ramadan, insyaallah bila Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan wal afiat dan juga ada restu izin untuk saya duduk bersama segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat, kita bisa menyambungnya setelah bulan Ramadan insyaallah. Wallahu wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.